warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kesempatan kajian di pagi hari ini. Dan sebagai mukaddimah, kita akan membahas tentang adanya pembagian juz dalam Al-Qur'an. Seperti yang kita tahu bahasanya, Al-Qur'an yang kita miliki baik terbitan Madinah maupun terbitan lokal dibagi menjadi 30 juz. Dan untuk mushaf Madinah, mereka juga membagi lagi, ada juz dan ada hizb. Ada juz dan ada hizb. Hizb itu adalah setengah juz. Sehingga dalam satu Quran ada 60 ahzab, ada 60 hizb. Dan pembagian ini bukanlah pembagian yang dulu pernah dikenal oleh zaman sahabat Nabi SAW. Karena mereka tidak membagi Quran sebagaimana mushaf Al-Quran yang saat ini kita miliki. Karena para ulama mengatakan bahwa pembagian Al-Quran menjadi 30 juz atau menjadi 60 hizb itu hanya berdasarkan jumlah lembaran yang dibaca. Karena Quran standar seperti yang diterbitkan oleh oleh percetakan Quran Madinah, untuk satu juz itu terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Satu juz terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman, dan dalam satu halaman terdiri dari 15 baris. Sehingga diseragamkan semuanya, setiap dapat 10 lembar, maka berarti dia telah mendapatkan satu juz. Nanti juz berikutnya juga sama 10 lembar dan begitu seterusnya. Yang ini akan memudahkan bagi orang untuk membaca Al-Qur'an. Dan sebagian menyebutkan, sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Syabaka Islamiyah, wa nahnu la nastab'id anna hadha at-taqsima lam yaqtasir ala Nasr ibn Asim wa Yahya bin Ya'mar. Dan dugaan kami itu tidak cukup jauh bahwasanya yang membuat hizb seperti ini atau yang membuat juz seperti ini ada dua kemungkinan. Kalau enggak Nasr bin Asim, yang kedua adalah Yahya bin Ya'mar. Dan ini salah satu di antara ulama ahli qiraah di masa silam yang mereka banyak membantu kaum muslimin untuk memudahkan dalam membaca Quran dengan menaruh beberapa tanda di mushaf Al-Quran. Sementara yang terjadi di zaman Nabi SAW maupun zaman sahabat tidak demikian. Pembagian juz yang mereka lakukan, jadi mereka juga punya pembagian juz, tapi pembagian juznya itu berdasarkan surat, berdasarkan kumpulan surat. Sehingga misalnya sekian surat dijadikan satu, sekian surat dijadikan satu, dan begitu seterusnya. Yang itu totalnya terdiri dari 7 juz. Dan mereka menyelesaikan Quran, khatam Quran di hari yang ke-7 atau hari yang ke-8. Sehingga dalam waktu sepekan mereka khatam Al-Quran. Sehingga mereka membagi Quran itu menjadi 7. Wa yaj'aluna likulli yawmin juz'an minhu yusammunahu hizban. Dan setiap hari mereka baca satu juz yang mereka sebut sebagai hizb. Sehingga hizb hari ini sekian surat, hizb hari ini sekian surat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Aus yang beliau merupakan utusan dari Bani Thaqif, hingga masuk waktu malam. Faqalu, akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, ma amsaka anna, ya Rasulullah, ma amkathaka anna, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tertunda untuk segera menemui kami, sehingga mereka tamu tapi tidak segera ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak segera menemui? Apakah mereka melakukan kesalahan sehingga mereka bisa segera minta maaf? Ataukah bagaimana? Dan itu sampai masuk waktu malam. Teringat dengan hizibku, yaitu satu juz yang menjadi rutinitas saya baca dalam waktu sehari. Saya teringat dengan hizibku dalam Al-Quran, maka saya ingin untuk menyelesaikannya dulu sebelum saya keluar rumah. Sehingga untuk bisa ketemu tamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin agar hizibnya diselesaikan terlebih dahulu. Qala Aus, kemudian Aus bertanya kepada sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tuhazzibun al-Qur'an? Aku pun bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kalian itu membagi-bagi Quran? Cara kalian dalam membuat hizab itu seperti apa? Qalu, mereka mengatakan, nuhazzibuhu, kami membagi Al-Quran menjadi beberapa hizab. Salatu suwar, tiga surat, sehingga yang dibaca dalam waktu sehari itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dalam waktu sehari. Anda bisa lihat berapa juz ini. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa itu sampai juz yang ke-6. Ya, An-Nisa sampai masuk, hampir masuk juz, atau sampai masuk juz yang ke-6. Berarti mereka membaca kurang lebih 5 juz, 5 lebih sedikit. Wa khamsu suwar, kemudian dilanjutkan dengan 5 surat. 5 surat itu berarti setelah An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Dan itu dijadikan sebagai satu hizab yang dibaca dalam waktu sehari. At-Taubah sampai juz 11. Berarti kurang lebih juga 5 juz. Wa sab'u suwar, kemudian 7 surat berikutnya. Wa tis'u suwar, kemudian 9 surat berikutnya sebagai satu juz. Wa ihda asyrata suratan, kemudian 11 surat berikutnya. Wa thalatha asyrata suratan, kemudian 13 surat. Wa hizbul mufassal, dan mufassal disendirikan menjadi satu hizab dari mulai surat Qaf hatta yakhtima, sampai selesai surat An-Nas. Sehingga totalnya ada 7 hizab. 3 surat digabung selain Al-Fatihah ya. Kemudian 5 surat, setelah itu 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, dan satu lagi adalah Al-Mufassal. Dimulai dari surat Qaf sampai akhir surat An-Nas. Sehingga mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan. Dan itulah pembagian juz yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka juz mereka ketika membaca Quran itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan juz yang kita miliki. Kalau kita terdiri dari 30, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu sebulan khatam jika orang membaca satu juz dalam waktu sehari. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka terbiasa, dan itu tidak hanya di bulan Ramadan ya, termasuk di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mereka lebih tekun lagi. Di luar bulan Ramadan mereka terbiasa menghatamkan Quran dalam waktu 7 hari. Wallahu ta'ala alam. Intinya, wallahu alam, masalah pembagian juz ini adalah sifatnya ijtihadi. Artinya, andaikan orang membaca Quran tidak berdasarkan juz, maka tidak menyebabkan bacaan Qurannya menjadi batal, karena juz tidak sebagaimana rakaat dalam sholat. Kalau rokaat itu sudah ditetapkan dalam sholat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau juz, maka mau ditambah silakan, mau dikurangi silakan, tidak sesuai dengan juz juga silakan. Karena dalam masalah ini, pembagian Al-Quran menjadi beberapa juz, itu sifatnya adalah ijtihad dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sedikit menambahkan, mohon maaf untuk keterangan saya kemarin terkait masalah Tablighun Nisab, terkait masalah buku yang ditulis oleh Al-Kandahlawi. Betul bahasanya para ulama memberikan beberapa peringatan terhadap buku ini, disebabkan karena di dalamnya ada beberapa penyimpangan, di antaranya adalah hadis dhaif, dan yang cukup parah di sana adalah adanya khurafat dan beberapa cerita yang itu sama sekali tidak berdasarkan dalil dan ada unsur khurafatnya. Di antara cerita yang disebutkan dalam Tablighun Nisab atau Fadail A'mal adalah yang ini disampaikan oleh penanya, ada orang yang ketika mau meninggal dunia, dia ngasih pilihan kepada beberapa anaknya, pilihan warisan. Apakah mau dikasih harta yang banyak, ataukah sehelai rambut milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beberapa saudaranya memilih harta, dan ada salah satu di antara anak itu yang memilih sehelai rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayah ini wafat, ternyata mereka yang punya harta mengalami kebangkrutan sampai akhirnya hartanya habis. Dan anak yang mengambil sehelai rambut, saraghaniyan, dia menjadi orang yang kaya. Akhirnya setelah anak ini meninggal dunia, yang dia memiliki rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian orang soleh yang mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang ini dalam mimpinya, man lahu hajatun fa'alaihi ayyadhaba ila qabri hadzal akhi as-saghir wa yad'u Allah subhanahu wa ta'ala 'inda qabrihi listijabati du'aihi. Siapa yang punya kebutuhan, yang punya hajat, silakan datangi kuburan si anak yang pernah memiliki rambut saya itu. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan itu agar doanya diijabahi. Yang ini dijadikan dalil atau dijadikan salah satu bukti oleh para ulama menunjukkan bahasanya buku ini masih mengandung sesuatu yang sifatnya khurafat, sehingga diingatkan untuk tidak sampai dibaca. Dan bisa digantikan dengan buku-buku yang lain yang semisal kemarin sudah kita sebutkan adalah At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundhiri. Demikian pula yang semisal dengan itu adalah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh An-Nawawi. Insyaallah cukup bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi keabsahan hadis maupun dari sisi nasihat yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga mukaddimah yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan selanjutnya kita persilahkan bagi Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan di line telepon. Baik, kita angkat penelpon pertama. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Sakti dari Jakarta. Silakan, Pak. Begini, saya sebagai sopir freelance, sopir travel wisata. Di dunia wisata itu kita sering mengantar tamu di saat oleh-oleh, di rumah makan, di tempat wisata. Itu kami sering mendapatkan tips dari toko oleh-oleh, ya. Seperti itu, Zat. Itu bagaimana hukumnya, Zat? Anda freelance ya, tidak terikat dengan perusahaan apapun. Tidak. Baik. Ya, cukup, Bapak. Ya, syukur. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, posisi beliau sebagai supir freelance yang tidak terikat dengan perusahaan apapun, kemudian ketika mengantar tamu ke sebuah toko oleh-oleh atau ke tempat-tempat yang lainnya, beliau dikasih hadiah oleh pihak toko. Wallahu ta'ala alam. Selama di sana sebelumnya tidak ada kerjasama, dalam arti pihak toko tidak berpesan kepada Anda tolong nanti tamunya ditaruh sini, kamu akan saya kasih hadiah. Selama tidak terjadi kerjasama seperti ini, insya Allah hukum asalnya hadiah ini diperbolehkan. Dan itu tidak masuk dalam kategori rishwah atau sogok. Namun pihak toko memberikan hadiah kepada Anda atas sukarela yang dia berikan kepada Anda. Tapi kalau ada kerjasama, misalnya pihak toko sudah meminta, nanti tolong tamunya ditaruh sini, kamu akan saya kasih hadiah sekian, saya kasih tip sekian. Wallahu a'lam, yang dohir ini masuk dalam kategori sogok. Dan seperti ini hukumnya dilarang. Dan ini salah satu di antara penyebab kadang supir itu tidak menguntungkan bagi klien, tapi dia malah lebih menguntungkan bagi pihak toko. Dalam arti begini, ada toko lain yang mungkin lebih murah dan barangnya lebih bagus, tapi dia sengaja milih toko yang sebelahnya. Kenapa? Karena toko yang kedua ini ngasih tips, sedangkan toko yang pertama belum tentu ngasih tips. Maka dia lebih milih toko yang ngasih tips, meskipun barangnya lebih mahal atau dari sisi kualitas lebih rendah. Sehingga itu lebih menguntungkan toko dibandingkan klien yang dia bawa. Padahal dia digaji oleh klien, dia dibayar oleh klien, seharusnya dia layani mereka, para klien, bukan malah memberikan keuntungan bagi toko. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Dari kami dari Palangkaraya, Bu. Suaranya bisa lebih keras. Ini kembali kami, saya dari Palangkaraya. Halo. Silakan. Ini apa saat ini ada yang kemarin mau saya tanya belum jelas tentang zakat. Saya ini kan tinggal satu rumah sama orang tua, tapi beda dapur, satu atap tapi beda pintu, beda dapur gitu. Nah, saya itu sebagai anak perempuan, apa wajib, apa uang zakat itu apa boleh saya kasihkan ke orang tua? Orang tua tidak dalam tanggungan saya, karena orang tua maunya anak sendiri, dia sendiri gitu. Tapi kondisi orang tua saya itu ya, kalau dibilang kaya juga enggak gitu loh. Kaya tidak, miskin tidak. Ya, pertengahan, karena beliau masih mau bekerja walaupun hasilnya kecil-kecil. Iya. Enggak mau diam gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang masalah si tentang kita kalau kerja freelance, ini kan ada pekerjaan misalnya di listrik. Nah, di listrik itu kamu boleh ambil apa, cari rumah untuk pasang listrik, nanti saya kasih fee satu rumah 200.000. Nah, itu hukumnya boleh atau tidak? Yang memberi fee PLN ya? Iya. Kan misalnya teman saya ini yang punya sipan PT, saya yang kerja, tapi saya misalnya dapat, itu kan saya freelance, saya dapat satu rumah ke pasangan listrik, saya dapat 200.000. Nah, itu boleh atau tidak? Baik, cukup. Nah, satu lagi, Ustaz, kita kan puasa ini, ada tenaga kerja kita yang bekerja ya seperti buruh gitu, agak keras kerjanya, nah dia tidak puasa. Bolehkah kita menyediakan makanan untuk mereka yang bekerja itu? Dia Muslim? Dan mereka tidak berpuasa, ya? Dia Muslim? Muslim, Muslim. Tapi karena pekerjaannya terlalu berat, angkat-angkat besi tiang listrik atau yang ngolor-ngolor kabel gitu kan, lumayan di lapangan terus. Nah, itu berat pekerjaannya, katanya nggak sanggup puasa. Nah, kita sebagai apa, orang yang di rumah, boleh nggak masakkan dia, karena dia pegawai gitu loh, dia pekerja. Baik, cukup. Cukup, alhamdulillah, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, pertama mengenai posisi Anda sebagai anak perempuan, bolehkah memberikan zakat kepada ortu? Wallahu ta'ala. Tapi kalau untuk anak perempuan, memang hukum asalnya mereka tidak berkewajiban memberikan nafkah bagi ortu, Namun saya tidak tahu apakah zakat dari anak perempuan bisa diberikan kepada ortu atau tidak. Semoga nanti bisa kita carikan jawabannya. Semoga Allah mudahkan bagi kami untuk bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian yang kedua, mengenai posisi Anda sebagai freelancer untuk pasang instalasi listrik. Dan setiap rumah yang dipasang nanti Anda mendapatkan sekian ratus ribu. Jawabannya insya Allah diperbolehkan. Karena Anda memang bekerja dan Anda layak untuk mendapatkan upah. Dan upah itu Anda dapatkan dari orang yang menyuruh Anda untuk bekerja. Dan Anda bukan karyawan tetap perusahaan yang lain. Maka Anda berhak untuk mendapatkan upah seperti ini. Sehingga nilai sekian ratus ribu adalah hak Anda. Yang ketiga, mengenai posisi tenaga yang dia harus bekerja cukup keras di waktu siang hari puasa, sehingga dengan itu dia beralasan tidak kuat puasa. Hukum asalnya dia harus tetap berpuasa. Hukum asalnya dia wajib berpuasa dan harus tetap berpuasa. Dan jika tidak kuat, maka dia harus izin untuk misalnya mengambil waktu kerja lebih pendek. Misalnya dia kerja setengah hari, atau menggeser waktu kerja. Misalnya dia bekerja di waktu sore, pagi dan sore, sedangkan siang dia istirahat. Itu pilihan yang bisa diberikan. Karena jika dia mampu untuk menyisakan waktu, menyediakan waktu untuk bekerja, kenapa dia tidak mampu untuk menyisakan waktu untuk berpuasa? Sehingga masalah ini hanya kembali kepada bagaimana teknis pengaturan agar orang tetap bisa, pengaturan waktu agar orang tetap bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berpuasa. Maka tidak boleh karena alasan bekerja kemudian tiba-tiba orang jadi tidak puasa. Wallahu taala alam. Kecuali kalau tidak ada pilihan yang lain. Pekerjaannya hanya ini. Dan tidak mungkin pekerjaan ini ditinggalkan. Sementara kalau itu dikerjakan, maka dia akan sangat keberatan untuk mengerjakannya sambil puasa. Dan kalau tetap nekat puasa, mungkin bisa menyebabkan pingsan. Seperti salah satu contoh kemarin, ada orang yang sampai pingsan ketika kerja di siang hari karena puasa. Sehingga karena pingsan maka dia boleh membatalkan puasanya. Tapi hukum asalnya dia harus tetap berpuasa sampai kira-kira dia sudah tidak kuat, baru boleh tidak berpuasa. Itu terkait posisi dia. Sementara terkait posisi Anda sebagai pemilik perusahaan atau sebagai majikan, bolehkah menyediakan makanan untuk orang ini? Jawabannya tidak diperbolehkan, karena ini masuk dalam kategori ta'awun terhadap dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ana Surya dari Bekasi, Ustaz. Mau tanya, kalau setiap bulan kan kita bekerja dikenakan potongan BPJS tenaga kerja ya. Kemudian setelah kita nanti resign, kita bisa ambil manfaatnya. Nah, itu kira-kira seperti apa supaya dana jamsostek tersebut kita terima secara halal, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Premi BPJS dibayarkan perusahaan, Pak ya? Ya, betul. Bisa ditarik. Berapa yang boleh diambil? Yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, ketika pihak perusahaan memberikan premi setiap bulan sekian, tiap bulan sekian, yang saya pahami itu adalah hadiah yang diberikan oleh perusahaan atau nominal yang menjadi kewajiban perusahaan untuk diserahkan sebagai premi BPJS atas nama tenaga kerjanya, atas nama karyawannya. Sehingga dohirnya premi ini menjadi milik karyawan, namun tidak diserahkan ke karyawan, tapi digunakan untuk membayar premi BPJS. Karena itu ketika karyawan ini resign dan premi itu boleh dimanfaatkan, maka yang boleh diambil hanya senilai premi yang pernah dibayarkan oleh perusahaan. Maka Anda bisa tanya kepada bagian finance, bagian keuangan, per bulan itu premi BPJS saya berapa. Nah, dari situ Anda bisa prediksi, saya sudah bekerja sekian tahun, per bulan saya dibayarkan sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu. Anda kalikan saja, saya sudah bekerja selama sekian puluh bulan, berarti total nilai yang berat saya dapatkan dari premi itu adalah sekian belas juta atau sekian puluh juta. Senilai itulah yang boleh Anda ambil, sisanya tidak boleh karena itu bukan uang kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan melalui pesan WA. Silakan. Dari pemirsa Al Hijrah Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah belanja via ShopeePay pada saat transaksi di hari itu saja, dan saya tidak memakai voucher cashback dan voucher gratis ongkir, karena ada yang bilang belanja via ShopeePay riba. Bolehkah belanja via ShopeePay? ShopeePay yang kita tahu berarti dia top up dulu ya, kemudian saldonya mengendap di ShopeePay, di dompet walletnya. Lalu ketika dia belanja, maka nanti akan dikasih layanan oleh pihak ShopeePay. Wallahu a'lam, proses mengendapkan uang di ShopeePay ini, ketika kita top up saldo, pendapat yang lebih mendekati adalah akadnya akad utang piutang. Sehingga karena akadnya akad utang, kita punya kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, setiap utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Dan apabila itu disepakati di depan, sehingga misalnya di ShopeePay ada iklan top up ShopeePay, belanja pakai ShopeePay, nanti kamu dapat cashback, dapat diskon dan seterusnya, dapat voucher. Nah, kemudian kita menggunakan ShopeePay, sementara kita masih punya layanan yang lain yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Maka penggunaan ShopeePay dalam masalah ini terhitung salah satu bentuk pelanggaran, karena berarti kita terlibat dalam kesepakatan ribawi antara kita dengan pihak Shopee. Karena itu kita sarankan selama bisa menggunakan yang lain yang di situ tidak ada bentuk akad utang langsung dengan pihak marketplace. Misalnya Anda menggunakan kartu debit atau Anda transfer, insya Allah itu yang lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Bu Salmi di Sumatera Barat. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau nanyakan tentang zakat perdagangan. Kami itu punya perusahaan, ada sama konsi sama kakaknya gitu, jadi pemilik berdua gitu. Jadi cara kami ngitung zakatnya itu dikeluarkan tiap bulan 2,5%. Perusahaannya bentuknya apa, Bu? Bentuk toko kue. Toko kue. Ya. Produksi. Iya, produksi. Produksi di tempat itu, tapi dia princess gitu. Jadi, zakatnya diambil tiap bulan 2,5%. Setelah itu tiap bulannya dan apa jasanya juga dibagi tiap bulan, SHU-nya. SHU. Bagi tiap bulan. Lalu kami biasanya membagikannya tuh di bulan Ramadan kalau zakat ini. Cuma hasil di bulan Ramadan yang untuk zakat yang disisahkan tadi itu, apakah sah atau enggak gitu, seperti itu. Hasilnya waktu di bulan Ramadan tuh udah hasil kuenya itu minus, soalnya kurang penjualan di bulan Ramadan. Baik. Ini apakah bisa zakatnya dihitung seperti itu, ataukah harus masing-masing kita yang itu yang harus mengeluarkan zakat, atau boleh seperti itu? Pertanyaannya, Ustaz. Baik. Lalu yang kedua, ada uang berkaitan juga dengan uang zakat ini ada tersimpan gitu. Lalu ada kebetulan teman-teman sangat membutuhkan uangnya, sangat membutuhkan uang, lalu saya pinjamkan uang zakat itu. Tapi tidak dibilang zakat sama dia, ya berupa pinjaman. Lalu nanti apakah bisa kita bayarkan sebagai zakat sama teman itu, karena dia memang agak susah, banyak utang gitu. Apakah sah kalau diberikan zakat, berupa zakat saja sama teman itu? Baik. Terima kasih Ustaz. Nah, cukup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya coba meraba dari pertanyaan beliau ya. Yang pertama terkait posisi kerjasama dagang produksi kue. Kemudian zakatnya dikeluarkan setiap bulan. Ada dua kasus yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat tiap bulan. Pada asalnya zakat mal itu dikeluarkan tiap tahun, bukan tiap bulan. Dan mohon bagi kaum muslimin yang sudah punya kebiasaan bayar zakat tiap bulan, agar untuk sementara dihentikan dan gantikan zakat itu dibayarkan tiap tahun. Meskipun ketika dibayarkan tiap bulan, tidak mutlak bisa kita nilai batal, namun apa? Yang lebih tepat adalah kita menggunakan waktu yang ditetapkan oleh syariat. Dalam arti begini, kalau saya punya harta sebesar satu nisab sekarang kalau emas harganya 900 ribu per gram, berarti kurang lebih 79 juta. Anggaplah 80 juta ya. Kalau saya punya harta senilai 80 juta, kemudian tiap bulan saya dapat duit 5 juta lagi, lalu saya potong tiap bulan itu 2,5% sebagai bentuk zakat yang saya dahulukan. Sebagian ulama membolehkan karena ini masuk dalam kategori menyegerakan pembayaran zakat. Tapi nanti teknisnya adalah begitu di akhir tahun saya akan mentotal berapa yang sudah saya keluarkan tiap bulan. Misalnya tiap bulan saya keluarkan anggaplah 500 ribu. Berarti dikalikan 12, yang sudah saya keluarkan 500 ribu kali 12, 6 juta. Baik, selanjutnya saya lihat ke saldo. Berapa saldo uang saya? Apa yang sudah saya keluarkan dulu untuk kepentingan keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari, tidak saya hitung. Saya cuma lihat tabungannya saja. Tabungan saya misalnya 200 juta totalnya. 2,5% dari 200 juta. Berarti kurang lebih 5 juta. Padahal saya sudah mengeluarkan zakat 6 juta. Maka saya tidak perlu bayar zakat lagi karena apa yang sudah saya keluarkan melebihi dari nilai zakat yang menjadi kewajiban saya di akhir haul. Ini teknis yang bisa kita lakukan ketika kita menghitung zakat yang dibayarkan bulanan. Jadi selama satu bulan itu di total berapa yang sudah dikeluarkan, sudah angka itu disimpan. Selanjutnya sekarang hitung zakat yang sebenarnya. Jika kewajiban zakat Anda kurang dari angka ini, maka Anda tidak perlu mengeluarkan lagi. Karena berarti Anda sudah mengeluarkan lebih dari kewajiban zakat. Tapi kalau kewajiban zakat Anda melebihi dari angka tadi, misalnya Anda sudah keluarkan 6 juta, ternyata kewajiban zakat Anda 10 juta. Maka Anda berarti perlu mengeluarkan tambahan senilai 4 juta. Sehingga Anda tidak kurang dalam membayar zakat. Yang kedua, untuk kasus zakat dalam perusahaan. Dalam syirkah, hasil itu dizakati ketika masih bergabung ataukah setelah dipisahkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan dipisahkan dulu, sehingga dibagi dulu milik A berapa, milik B berapa. Setelah diterima oleh A dan B, baru dikeluarkan zakatnya masing-masing oleh A dan B. Ini pendapat yang pertama. Karena itulah, jika ada harta yang senilai nisab tapi milik bersama, milik tiga orang, misalnya 100 juta, tapi dimiliki oleh tiga orang, Kalau dikumpulkan bareng 100 juta, sudah di atas. Itu konsekuensinya menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, zakat ini digabungkan. Kenapa? Karena dia berasal dari sumber yang sama. Sehingga dia dizakati sebelum diserahkan ke masing-masing penerima. Masing-masing pemilik saham. Sehingga misalnya 100 juta dimiliki oleh 3 orang. Maka ketika dia sudah mengendap selama 1 tahun, dikeluarkan dulu zakatnya 2,5%, baru kemudian setelah itu dibagikan kepada masing-masing penerima. Dan wallahu ta'ala alam, beberapa ulama menyarankan untuk memilih pendapat yang kedua ini dalam rangka untuk kehati-hatian. Dan ini berdasarkan pesan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang masalah zakat binatang ternak. Beliau memberikan kaidah, la yajtami'u bainal mutafarriq wa la yufarriq bainal mustama'. Jangan menggabungkan yang berbeda-beda, tapi jangan membedakan yang sama. Sehingga kalau sumbernya sama, berasal dari satu usaha yang sama, maka sebaiknya dia digabungkan antara satu sumber dengan satu sumber yang atau antara pemilik satu dengan pemilik yang lain. Saham-saham itu tidak dibagikan, tapi digabungkan dulu, lalu dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Sementara untuk SHU Ramadan yang nilainya kurang dari nisab atau bahkan minus, apakah perlu dizakati? Jawabannya, yang dizakati adalah akumulasinya total di akhir Ramadan atau total di bulan Ramadan, total pendapatan atau total tabungan maksud saya, dan bukan pendapatan tiap bulan. Sehingga misalnya Ramadan minus, tapi di luar Ramadan laris, maka gabungan dalam setahun itu totalnya berapa, dan itulah yang dizakati. Selanjutnya untuk pertanyaan uang zakat yang sudah disediakan, lalu ada orang yang mau pinjam dan dia orang yang kurang mampu, bahkan termasuk orang yang punya utang, bolehkah dia dikasih zakat? Jawabannya boleh. Karena dia berarti termasuk mustahik, baik statusnya sebagai gharimin maupun statusnya sebagai orang miskin yang kurang mampu. Sehingga dalam masalah ini Anda boleh memberikannya sebagai zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya, ini mau tanya Ustaz. Ustaz, apakah tidur di saat khutbah Jumat itu membatalkan wudu? Tidurnya dalam posisi duduk tanpa bersandar. Terus apakah menggeser kotak amal pada waktu khutbah Jumat itu membuat ibadah keutamaan sholat Jumat sia-sia? Terus satu lagi bisa tuh Ustaz? Halo? Ya, silakan, Pak. Kalau kita seumpama di satu daerah di mana tidak ada masjid, terus kita tidak Jumatan 3 kali berturut-turut, apa menyebabkan itu takdir ya Ustaz? Terima kasih Ustaz, itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidur saat Jumatan membatalkan wudu? Tidur saat Jumatan dalam posisi duduk menurut Syafi'iyah tidak membatalkan wudu. Karena kata Syafi'iyah, tidur yang membatalkan wudu adalah an-naumu ala hayati ghairi mutamakkin. Tidur namun di posisi yang tidak menyebabkan tubuh itu tersumbat. Seperti tidur terlentang atau tidur miring atau yang semisalnya. Namun kalau dia di posisi tidur ala hayatil mutamakkin, di posisi yang bisa menyumbat sehingga ketika ngentut maka butuh tenaga yang lebih agar bisa keluar, karena itu dia pasti akan terasa ketika, namun dia wajib untuk menjaga diri jangan sampai tertidur ketika Jumatan. Karena sahabat, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencela keras bagi orang yang tidur ketika Jumatan. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin tentang orang yang tidur ketika Jumatan, para sahabat mengatakan, yaqulun mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan itu seperti pasukan perang yang gagal. Sampai di tujuan gak ketemu musuh, dia gak dapat gonima, sehingga gak dapat apa-apa. Maka sahabat mengumpamakan demikian, karena orang ini telah datang dengan modal waktu, modal tenaga, sudah mandi, kemudian dia ketika sampai di tempat dan di tempat Jumatan, di lokasi, ternyata dia tidur, tidak mendapatkan nasihat dari imam, tidak mendapatkan ceramah dari imam. Selanjutnya yang kedua, untuk menggeser kotak infak. Ini apakah mengurangi pahala Jumatan? Sebagian ada yang menyarankan sebaiknya tidak dilakukan yang seperti ini, karena bisa mengurangi konsentrasi seseorang untuk mendengarkan khutbah. Dan Nabi SAW mengingatkan, waman massal hasa faqad laga, siapa yang dolanan kerikil maka dia menyebabkan, perbuatan ini menyebabkan pahala Jumatannya menjadi sia-sia. Dan sebagian ulama menafsirkan dia tidak mendapatkan pahala Jumatan tapi dapat pahala sholat duhur, ya, meskipun prakteknya amal Jumatan. Nah, mereka kemudian menasihatkan, semisal dengan ini adalah masalah kotak infak. Ada kotak infak yang datang di depannya, di hadapannya. Lalu dia ingin berinfak. Dia buka dompet. Di saku satu, tidak ada. Cari di saku dua, tidak ada. Cari di tasnya, tidak ada. Ternyata ketemu di saku tiga. Nah, dibuka dompetnya, milih-milih uang. Ada yang merah muda, ada yang merah sekali, ada yang hijau, ada yang biru. Bingung dia, warna apa yang harus dia keluarkan. Sehingga kita bisa lihat, di sana ada banyak sekali gerakan yang dia lakukan. Kemudian mikir untuk milih uang. Sampai akhirnya ketika dimasukkan, ya, dia berusaha untuk nutupi. Ya. Maka ini akan sangat mengganggu konsentrasinya ketika mendengarkan khutbah Jumat. Dan itu menyebabkan nilai Jumatannya bisa berkurang disebabkan karena terlalu banyak gerakan. Karena itu sebaiknya kotak infak ditaruh di tepi, ya, atau di dekat pintu, sehingga bagi jamaah yang mau infak silahkan dilakukan ketika selesai Jumatan atau sebelum khatib naik mimbar. Kemudian jika kita berada di sebuah daerah yang di situ tidak ada masjid, karena mungkin itu adalah negeri kafir, sehingga kita tidak bisa menjalankan Jumatan tiga Jumat berturut-turut. Apakah kita kafir? Jawabannya tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Namun, apakah ada kewajiban untuk segera pindah dari tempat itu? Nah, bagian ini yang lebih penting untuk diketahui. Pendapat yang benar, jika dia tidak bisa menampakkan agamanya disebabkan karena dia tinggal di sebuah daerah yang mayoritas kafir dan mereka memberikan intimidasi kepada kaum muslimin, maka sebaiknya dia pindah dari negeri itu agar dia bisa menampakkan syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp dari Erni di Lamongan. Ustadz, almarhum suami saya ikut produk asuransi. Apakah boleh uang santunan dari asuransi kami gunakan sebagian dan sebagainya diberikan kepada keluarga? Jika tidak boleh, kemana uang asuransi ini kita salurkan, Ustadz? Dulu ketika masih hidup ikut asuransi, kemudian sekarang ketika suami sudah meninggal dunia, dana itu cair, ya. Apakah boleh dimanfaatkan? Wallahu a'lam, yang boleh dimanfaatkan hanya senilai premi yang sudah pernah dibayarkan. Sehingga misalnya per bulan suami ibu dulu membayar premi 500 ribu per bulan. Sekarang ketika suami meninggal sudah membayar selama sekian bulan. Maka kalikan saja total premi yang sudah pernah dibayarkan. Dan itulah hak yang boleh diterima. Ini masuk warisan atau bukan? Yang benar, jika itu dibayarkan dari gaji suami atau dari harta suami ketika masih hidup, maka ini masuk warisan. Karena masuk warisan, maka dia dibagi sesuai dengan porsi pembagian warisan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Tayyib. Sambil menunggu penelpon berikutnya, kita coba dengarkan pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa Nia dan Ibu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Ibu Dedih dari Bandung, mau tanya, ibadah apa yang paling baik dikerjakan untuk wanita yang sedang haid pada Lailatul Qadar? Bolehkah baca Al-Quran lewat HP? Syukran Ustaz. Apa ibadah yang bisa dikerjakan oleh wanita haid ketika Lailatul Qadar? Wanita haid tidak dilarang untuk beribadah. Hanya saja mereka dilarang untuk melakukan ibadah tertentu. Ibadah apa saja yang gak boleh dilakukan oleh wanita haid? Yang pertama, sholat. Mereka gak boleh sholat dan tidak perlu dikodok. Yang kedua, puasa. Gak boleh mereka puasa. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat jumhur, gak boleh nyentuh Quran, gak boleh nyentuh mushaf. Yang keempat, sebagian ulama mengatakan gak boleh membaca Al-Quran, dan ini pendapat Syafi'iyah. Terus, ibadah apa yang boleh dikerjakan kalau ini gak boleh? Misalnya Anda menggunakan pendapat Syafi'iyah yang melarang, maka peluang yang bisa dilakukan sebagai bentuk ibadah bagi wanita haid adalah, pertama, ibadah yang tidak berkaitan dengan kegiatan apa mahdoh, fisik. Contohnya sedekah, itu tidak berkaitan dengan mahdoh fisik. Anda bisa sedekah, Anda bisa apalagi misalnya menyantuni anak yatim atau orang yang membutuhkan di malam hari ketika malam 10 terakhir Ramadan, bisa melalui orang lain. Mau wakaf tapi transfernya nunggu malam 10 hari terakhir Ramadan, dan Anda transfer di malam itu jam 8 Anda transfer ya, dengan harapan semoga ini jadi amal saya, andaikan ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian Anda juga bisa memperbanyak zikir, dan zikir itu tidak masuk dalam larangan untuk wanita haid. Dengan zikir apapun, Anda juga bisa mendengarkan murattal tidak terlarang bagi wanita haid, sambil merenungkan maknanya. Anda juga bisa misalnya membaca kitab-kitab dan buku-buku yang bermanfaat, termasuk mendengarkan kajian. Walhamdulillah, ada banyak pilihan ibadah yang disediakan oleh syariat bagi kaum muslimin, sehingga ketika dia terhalangi untuk melakukan ibadah A, dia masih bisa melakukan ibadah B, masih bisa melakukan ibadah C, dan begitu seterusnya. Tinggal selanjutnya kuatkan tekad, jangan sampai kondisi haid menyebabkan kita jadi putus asa, kemudian tidak berharap untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya Mbak, Aji dari Depok Ustaz. Silakan. Ustaz mau bertanya tentang definisi pikun buat orang tua. Misalnya beliau itu sudah supaya sudah sholat atau belum, apalagi juga jumlah rokaatnya, bahkan kadang ditanya nama anaknya siapa udah lupa gitu Ustaz. Apakah ini sudah masuk kategori pikun, dan apakah status pikun itu sudah tidak lagi dibebani syariat gitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang definisi pikun dalam syariat. Istilah pikun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah ardalul umur. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dan di antara manusia ada yang aku kembalikan dalam kondisi ardalul umur, usia yang paling hina, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak tahu sesuatu yang sebelumnya telah dia ketahui. Ba'da ilmin, setelah dia tahu, dia jadi enggak tahu. ini anaknya. Tentu orang tua tahu nama anak, wong dia yang ngasih nama. Tapi setelah itu dia enggak tahu. Dan itulah batasan pikun yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itulah ketika terjadi perubahan seperti ini, ada orang yang awalnya kenal jadi enggak kenal, kemudian lupa nama hari, lupa jumlah rakaat sholat, dan seterusnya, berarti dia sudah masuk dalam kategori hilang akal. Dan orang yang hilang akal, dia bukan mukallaf, maka dia tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat, karena dia bukan mukallaf. Nabi SAW pernah menyebutkan, rufi al-qalam an thalathin, pena catatan amal diangkat dari tiga orang. Salah satunya adalah wa'anil majnuni hatta yafiqa, dicatat dari orang yang dalam kondisi gila sampai dia sadar. Dan pikun, jika dia tidak bisa atau dia tidak mengalami kesadaran sehingga posisi pikunnya itu terus menerus, maka orang seperti ini tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ini saya menyambung pertanyaan yang pertama sekali itu mengenai supir. Kan biasa kita mau keluar kota kan memakai angkutan taksi umum. Nah, di pertengahan jalan kita dimantulkan ke sebuah toko makanan atau toko minuman gitu. Nah, di situ kita itu dicas oleh pemilik toko atau pemilik makanan itu dengan misalnya begini, si sopir itu waktu makan atau dibeli yang diambilnya itu tidak bayar, tapi yang ditambahkan ke nilai makanan yang kami sebagai penumpang itu, Ustaz. Ini bukan lagi rahasia umum. Itu bagaimana, Ustaz? Kami sudah tahu atau supir yang kami sudah tahu dengan gejala itu masih juga mampir di toko tersebut, itu hukumnya bagaimana? Dan supir yang melakukan itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, jika kejadiannya seperti yang Bapak ceritakan, sehingga kesengajaan supir itu memampirkan kliennya di warung tersebut agar dia bisa ikut makan tanpa harus bayar, namun pihak warung menetapkan biaya supir diambilkan dari klien, ya jelas ini kedzaliman yang dilakukan oleh supir, dan dia tidak berhak untuk seperti itu, kecuali kalau dia minta dan itu sudah jadi akadnya. Sehingga misalnya supir ketika mengangkut penumpang, dia sudah sampaikan, Pak, nanti ini sekaligus uang makan bagi saya, biaya sekian plus misalnya 10 ribu atau 20 ribu, yang ini nanti akan Bapak bayarkan di toko A. Kemudian penumpang sepakat. Nah, kalau penumpang sepakat, tidak masalah. Tapi kalau kejadian seperti ini, akhirnya penumpang terpaksa bayar, padahal itu di luar biaya kendaraan, maka yang kami tahu ini termasuk kedzaliman yang dilakukan oleh pihak supir, sehingga dia mengambil harta orang lain di luar haknya. Bagaimana kalau misalnya penumpang diam saja? Diam itu belum tentu ridho, karena kadang ada orang diam karena enggak enak mau ngomong, kadang diam karena takut nanti tidak tersinggung, atau karena pertimbangan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan, Pak. Arif dari Bandung ingin bertanya. Di perusahaan saya kan ada penukaran uang baru di lebaran hari ini. Dan tukarannya itu cash. Ketika nanti saya ada uang baru di kantor ada, dan saya nanti menukar uang cash 1 juta misalkan. Tapi harus booking terlebih dahulu, apakah itu diperbolehkan, Sir? Ada tambahan atau pengurangan? Jumlahnya sama, 1 juta sama. Dan 1 juta. Baik. Gitu aja, Sir. Cukup, Bapak. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Insyaallah selama dilakukan secara tunai dan tidak ada kelebihan, tidak ada selisih, hukumnya boleh, sehingga tidak masuk dalam kategori riba fadl maupun riba nasiah. Sementara masalah harus booking dulu, ya memang harus disediakan. Karena kalau tidak, perusahaan pada asalnya tidak menyediakan uang receh untuk penukaran. Agar uang ini berfungsi, berarti butuh dipeseni dulu. Sebatas booking dulu seperti ini, hukumnya boleh, dan itu belum masuk dalam kategori tukar-menukar. Karena booking itu berarti meminta kepada perusahaan untuk menyediakan uang yang nantinya akan Anda tukar dengan uang Anda. Sehingga tidak masalah jika pihak perusahaan meminta agar di-booking dulu. Wallahu'alam. Baik. Satu pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa Surabaya Mengaji TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan batas sholat qobliyah dan ba'diyah ketika sholat di rumah? Kapan batas sholat qobliyah dan ba'diyah ketika sholat di rumah? Yang kedua, wajibkah kita menjalin silaturahim dengan kakak tiri dari orang tua? Baik. Untuk yang pertama, batas sholat qobliyah. Batas sholat qobliyah adalah setelah masuknya waktu sholat sampai pelaksanaan sholat. Setelah masuknya waktu sholat sampai pelaksanaan sholat. Karena rawatib itu adalah sholat yang bergantung kepada sholat wajib. Sehingga pelaksanaan sholat rawatib mengikuti pelaksanaan sholat wajib. Yang qobliyah berarti sebelum pelaksanaan sholat wajib. Yang ba'diyah berarti sesudahnya. Sedangkan batas ba'diyahnya adalah setelah pelaksanaan sholat wajib sampai masuk waktu sholat berikutnya. Anda ba'diyah duhur. Ketika sholat duhur merasa ngantuk. Selesai salam sholat duhur, pulang, gak langsung ba'diyah, tidur dulu. Bangun jam 2:30. Misalnya 2:30 belum asar, asalnya jam 3. Lalu Anda melakukan sholat ba'diyah duhur. Selama belum masuk waktu asar, hukumnya boleh. Yang kedua, apakah kita boleh atau wajib menjalin silaturahmi dengan saudara tiri? Saudara tiri dari? Apakah wajib menjalin silaturahmi dengan saudara tiri? Saudara tiri, karena ada orang silaturahmi karena mereka masih saudara. Tapi kalau tidak ada hubungan bapak dan ibu, sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, pada asalnya Anda tidak wajib untuk menjalin hubungan silaturahmi. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan. Ya, mau tanya Ustaz. Ini suami kan kerja di Jakarta, karena ada pandemi seperti ini tidak bisa pulang. Pertanyaannya, bolehkah zakat fitrahnya dibayarkan di kampung sini? Istrinya yang membayarkan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, terawih dan witir itu urutan suratnya dibuat jadwal, boleh apa tidak? Dibuat apa, Bu? Dibuat urutan, ini loh, urutan apa, suratan, Pak. Terus. Dibuat jadwal? Ini, ya, anu, suratan, urutan suratan maksudnya, kalau rakaat pertama ini dengan ini, kayak gitu loh maksudnya. Oh, baik. Itu. Terus ada lagi, saya bendara gaji di, saya PNS, saya bendara gaji di lembaga pendidikan. Terus ini apa, ikut tanda tangan di situ, itu gimana, saya dosa apa enggak? Padahal saya sudah minta tidak ingin menjadi bendahara sudah berkali-kali, tapi di apa, ini disuruh untuk menjadi bendahara aja, kayak gitu. Utangnya dengan bank ya, bukan dengan pihak sekolah. Utangnya bukan, utangnya dengan bank konvensional. Masya Allah, baik. Ya, terus ada lagi, terus dan ada dapat fee dari bank itu, saya kalau saya buat orang yang tidak mampu atau membangun apa untuk memperbaiki ini tempat wudhu, gimana, boleh apa enggak wudhu untuk masjid umum? Baik. Ya, makasih Uis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Suami tidak bisa pulang karena kondisi lockdown di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga Allah bisa mempertemukan kembali saudara-saudara kita yang terpisah jauh dengan keluarganya. Dan mengenai posisi zakat fitrah suami, bolehkah dibayarkan di kampung? Jawabannya boleh. Berarti posisi ibu dalam hal ini adalah sebagai wakil dari suami. Maka nanti suami transfer, atau kalau sudah terbiasa transfer berarti tidak perlu transfer khusus. Tinggal belikan saja beras sejumlah jumlah orang yang wajib dizakati oleh suami dan anggota keluarga. Selanjutnya dibayarkan atas nama suami dan anggota keluarga. Dan kami ingatkan agar Anda bayarkan ketika malam Idul Fitri, dan itu yang paling bagus karena berarti sudah masuk waktu wajibnya. Waktu wajib zakat fitri adalah ketika sudah masuk waktu fitri, dan waktu fitri pendapat yang benar adalah terbenamnya matahari di tanggal atau di hari terakhir Ramadan, masuk malam tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua, mengenai posisi Anda sebagai imam di keluarga atau sholat sendirian ketika terawih, karena hafalan surat terbatas, maka Anda buat jadwal urutan. Rakaat pertama kulhu sama ina atau ina. Rakaat yang kedua idza jaa dan kulhu. Rakaat yang ketiga apalagi misalnya al-falak dan kulhu. Ya. Boleh-boleh saja ya. Seperti ini diperbolehkan. Atau Anda urutkan berdasarkan yang ada di mushaf ya. Misalnya dimulai dari surat apa? At-takatsur. At-takatsur digabung dengan wal asr. Kemudian al-humaza digabung dengan surat apa lagi dan seterusnya. Boleh juga seperti itu. Wallahu taala alam. Yang ketiga, posisi Anda sebagai bendahara gaji, dan ketika ada karyawan yang mau utang bank harus melalui Anda untuk memberikan ACC. Sementara bank ini adalah bank konven. Bagaimana hukumnya? ACC seperti ini berarti menyetujui riba. Dan Anda harus bersikap tegas. Boleh misalnya Anda buat oret-oretan, saya tidak ACC karena ini adalah akad riba. Jadikan sebagai lampiran. Sehingga dia tidak akan bisa melakukan akad utang dengan bank melalui sekolahan atau melalui tempat Anda bekerja. Dalam posisi ini Anda tidak ACC. Tapi kalau Anda ikut ACC tanda tangan, ya berarti menyetujui transaksi riba yang dilakukan oleh karyawan ini dengan pihak bank, dan itu posisi Anda sebagai saksi. Dan disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba yaitu pihak banknya, wa mukilahu yang memberi makan riba yaitu nasabahnya, wa katibahu dan yang tukang nyatetnya, wa syahidai dan dua saksi. Dan di posisi lima orang ini, ketika Anda ACC berarti Anda menjadi saksi, bersedia untuk jadi saksi dengan adanya tanda tangan. Artinya masuk dalam kategori orang yang mendapatkan laknat padahal Anda tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Maka wajib untuk ditinggalkan. Jadi sampaikan, saya tidak mau ACC, saya tidak mau ACC. Sampai akhirnya atasan menggeser posisi Anda tidak lagi jadi bendahara. Sehingga ketika Anda sudah mengajukan agar tidak jadi bendahara tetap tidak diterima, caranya seperti ini. Setiap kali ada pengajuan tidak ACC. Ya, agak bersikap tegas enggak apa-apa. Ya mungkin nanti resikonya hanyalah gesekan dengan beberapa karyawan yang dia belum sadar akan bahaya riba sehingga masih melakukan transaksi seperti ini. Tapi semoga itu bisa jadi media dakwah dari ibu untuk mereka dalam rangka memperkenalkan akan bahaya riba. Sementara untuk fee yang diberikan oleh pihak bank tidak boleh diterima karena ini adalah hasil dari kerjasama yang terlarang. Dan fee yang sudah pernah diterima, yang sudah pernah diterima, maka silahkan disalurkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Dan sebagian ulama seperti fatwanya Syekh Abdullah Al-Jibrin, beliau membolehkan untuk dijadikan kegiatan sosial keagamaan. Sehingga boleh juga disalurkan untuk pembangunan tempat wudu masjid seperti yang tadi Anda ceritakan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian. Satu lagi pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa Sabda TV, Kenzo dan Sarah. Yang pertama, apakah fitrah boleh diberikan ke pembantu rumah tangga? Yang kedua, apakah zakat emas perhiasan dibayar sekali atau setiap tahun seperti zakat emas 24 karat? Baik. Apakah zakat fitrah boleh diberikan ke pembantu? Jawabannya boleh, karena pembantu bukan orang yang wajib dinafkahi. Dia wajib dikasih gaji, tapi tidak wajib dinafkahi oleh tuan rumah. Karena dia adalah seorang ajir, dan ajir atau karyawan, dia berhak untuk mendapatkan sesuai dengan upah yang menjadi haknya. Yang kedua, untuk zakat emas dan perhiasan, apakah dizakati sekali ataukah tiap tahun? Jawabannya dizakati tiap tahun. Sehingga emas batangan, emas perhiasan, termasuk tabungan yang Anda punya, totalnya jika mencapai 90 juta atau 80 juta ya, 79 juta nisabnya, berarti mencapai 80 juta ke atas, maka wajib Anda keluarkan 2,5%. Dan itu dilakukan tiap tahun. Kalau tahun depan tetap utuh seperti itu, nanti dizakati lagi dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.